kepada wanita-wanita asing yang tidak ditakutkan godaan dengannya. Wasalamuhunna bihadza syarat. Dan pemberian salam wanita dengan syarat ini. Jadi terjemahan yang saya miliki agak kurang di dalam bab ini. Saya akan jelaskan atau kita mencoba menjelaskan tentang bab ini. Apa saja yang diinginkan oleh penulis dalam bab ini. Penulis mengatakan, babun salamur rajuli ala zaujati. Bab mengucapkan salam seorang lelaki, saya ulangi, bab seorang lelaki mengucapkan salam kepada istrinya. Maksudnya adalah seorang suami meskipun dia di hadapan istrinya, maka salah satu adab suami yang baik adalah mengucapkan salam kepada istrinya. Dan tidak ada bahaya, karena memang itu istrinya. Tidak ada godaan, tergoda syahwatkah mungkin nantinya, karena memang itu istrinya. Wal mar'ati min maharimihi. Dan juga seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita yang merupakan mahram bagi si lelaki tersebut. Mahram bagi si lelaki tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat wanita-wanita yang merupakan mahram bagi lelaki. Seperti misalkan di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum. An-Nisa surat 4 ayat 23. Surat An-Nisa surat keempat ayat 23 ini menyebutkan tentang wanita-wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Yang pertama ibu. Wa banatukum, dan anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Bibi maksudnya saudara bapak. Ammah maksudnya saudara bapak. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian maksudnya saudari ibu. Khalah, khal itu saudari ibu. Wa banatul akhi, dan anak perempuan saudara lelaki maksudnya keponakan. Keponakan perempuan. Seorang lelaki mempunyai keponakan. Keponakannya itu perempuan. Keponakan itu siapa? Anak saudara. Baik anak kakak atau anak adik. Anak saudara. Ya. Wa banatul ukhti, dan keponakan perempuan tapi dari saudari. Keponakan perempuan tapi dari saudari. Wa ummahatukumullati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ibu yang menyusui. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepesusuan. Wa ummahatu nisa'ikum, dan mertua kalian, mertua. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Rabaib adalah siapa? Anak tiri. Anak tiri yang merupakan bawaan istri kalian. Perempuan yang merupakan anak tiri, yang merupakan anak tiri dari istri kalian. Jadi seorang lelaki menikahi seorang perempuan, perempuan ini memiliki anak perempuan, ini disebut dengan robaib. Maka anak tiri perempuan ini bisa menjadi mahram abadi kepada bapak tirinya kalau ibunya yang menikah dengan si bapak ini, si lelaki ini, sudah bergaul, bercampur. Ya. Fa in lam takunu dakhaltu bihinna fala junaha alaikum. Kalau seandainya sang lelaki dengan sang perempuan ini belum menikah, kemudian dicerai, ternyata sang lelaki ini ingin menikahi anak tirinya, maka tidak mengapa, asalkan belum bercampur. Pas qabiltu nikahaha, kemudian datang anak perempuannya, tirinya, tebungas anaknya dari mamanya, maka akhirnya dia mungkin cerai dengan sang perempuan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, secara hukum fikih boleh gak seperti itu? Yang jelas hak seorang suami untuk menceraikan. Ya, hak seorang suami untuk menceraikan. Maka tidak mengapa. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Halail, siapa halail? Hah? Menantu. Menantu perempuan. Menantu perempuan. Ini haram untuk dinikahi. Dan itu adalah mahram abadi. Berbeda dengan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau seandainya ada si lelaki, misalkan suami istri. Lelaki ini meninggal, maka sang istri ini berdahuluan diambil. Yang mengambilnya entah abahnya, yaitu mertuanya otomatis, atau iparnya. Caranya berdahuluan bagaimana? Ketika mahadangi, mati, langsung ditimbai kain. Jadi mahadangi mati, lekasi mati. Ditimbai kain. Siapa yang berdahulu menimbai kain karena bebiniannya, itu yang berhak untuk mengambil perempuan tersebut, dijadikan sebagai harta waris. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada berapa tadi berarti? Ada 12 wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Inilah yang disebutkan oleh penulis, yaitu dan tidak mengapa seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita yang menjadi mahramnya. Apa maksud mahram? Yaitu seorang yang tidak bisa dinikahi. Wanita yang tidak dapat dinikahi. Tidak dapat menikahi ibu, tidak dapat menikahi anak perempuan, saudari, keponakan, bibi, ya. Kemudian saudari sepesusuan, ibu sepesusuan, tidak bisa dinikahi. Anak tiri perempuan, mertua perempuan, menantu perempuan, itu tidak bisa dinikahi. Dan tidak bisa dinikahi ini adalah abadi. Makanya para ulama mengatakan ini mahram mu'abbad, mahram yang abadi, yang 12 tadi. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan ipar mahram abadi atau tidak? Ipar bebinian. Misalkan kita punya kakak, kakak kita punya istri. Ini kan ipar bagi kita. Mahram abadi atau tidak? Tidak. Berarti mun kakak kita meninggal, boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Mahadangi jatah kakak itu. Ya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Yang belum menikah jangan ketawa, karena paham. Makanya cepat-cepat menikah. Wa ala ajnabiyah, dan hukum tentang seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita asing. Kepada wanita asing. Maksudnya wanita asing itu yang bukan mahram. Boleh tidak? Nanti akan dibicarakan pada hadis-hadis ini. Wa ajnabiyat, atau wanita-wanita yang banyak yang asing. Ini asing ini bukan orang asing, bukan ya? Bukan orang asing turis Inggris. Ya bukan. Ya orang asing maksudnya yang bukan mahram. Jadi boleh hukum seorang lelaki mengucapkan satu kepada wanita, salam kepada satu wanita asing atau banyak wanita asing. Ini akan disebutkan nantinya. Yang tidak ditakutkan godaan dari mereka. Dan juga hukum mengucapkan salam wanita-wanita tersebut kepada satu laki-laki atau banyak laki-laki dengan syarat tersebut. Jadi di sini ada beberapa hukum. Satu, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada istrinya. Yang kedua, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang mahramnya. Yang ketiga, hukum mengucapkan salam seorang lelaki kepada wanita yang asing, satu orang. Yang keempat, hukum seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang banyak yang asing, yang tidak ditakutkan godaan untuk terhadapnya atau dengannya. Yang kelima, yaitu hukum salam para wanita mengucapkan salam kepada para lelaki atau kepada seorang lelaki dengan syarat yang sudah disebutkan. Apa hukum-hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya, hadis yang ke-863. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطحن. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, di rumah kami ada seorang wanita. Atau dalam riwayat lain disebutkan, kami mempunyai seorang wanita tua. Dia mengambil akar dari akar tanaman atau umbi-umbian, yaitu sama dengan silik. Lalu ia masukkan ke dalam kuali. Dan ia menumbuk biji-bijian gandum. Kala kami telah selesai sholat Jumat, kami pun pulang. Lalu kami mengucapkan salam pada wanita tadi. Kemudian ia menghindarkan makanan yang dimasaknya itu kepada kami. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum setiap setelah selesai salat Jumat mereka mengucapkan salam kepada seorang wanita tua. Wanita tua dalam bahasa Arabnya ajuz. Ajuz pakai ain, ajuz. Orang Arab jamaah biasanya, para jamaah di sini jarang para jamaah, ya jamaah Ami Miswan di Matapura banyak jamaah. Orang Arab biasanya menyebut wanita tua atau ibunya dengan sebutan ajuz, ajuz. Maka jangan kasih nama anak ajuz, itu artinya wanita tua. Kalau ada laki pian buai menyebut nama atau mengiyo pian dengan ajuz, berarti pian sudah tua. Ajuz, ya, ajuz. Orang-orang jamaah, saya banyak kawan-kawan dari jamaah, masya Allah mereka luar biasa, terutama kadang-kadang untuk, dan bukan kadang-kadang, banyak di daerah-daerah yang menegakkan dakwah sunnah adalah para jamaah, yang mereka mengenal ajaran Islam yang murni, banyak sekali. Mereka kadang-kadang menyebut, Ustaz, ajuz ana masalahnya begini-begini. Ajuz ana. Ajuz ana itu maksudnya ibu saya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum setiap setelah selesai salat Jumat mereka senantiasa mengucapkan salam kepada ajuz, wanita tua. Wanita tua yang membuat makanan. Maka kemudian wanita tua ini pun memberikan makanan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya seorang atau para lelaki boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita tua yang tidak ditakutkan fitnah terhadapnya. Kalau seandainya tua ditakutkan fitnah terhadapnya, jangan. Jangan diucapkan salam. Kalau pina tua-tua keladi, Sidin. Ah, Ustaz, salam lawan aku aja. Padahal sudah keriput, Sidin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jika sebagaimana dikatakan oleh Imam Imam An-Nawawi rahimahullah, la yukhaful fitnatu bihinna, yang tidak ditakutkan godaan dengan mereka. Boleh mengucapkan salam kepada wanita-wanita tua yang tidak ditakutkan godaan terhadap mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama adalah setelah selesai sholat Jumat, maka diperbolehkan langsung bepergian, bertebaran di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah. Ustaz, apakah langsung berzikir? Belum ada riwayat berzikir setelah sholat subuh, setelah sholat Jumat, sebagaimana zikir setelah sholat fardu biasa. Yang ada hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika setelah salat wajib atau setelah salat sunnah. Dan sekali lagi belum ada riwayat yang sahih bahwa para atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah salat Jumat berzikir sebagaimana zikir setelah salat fardu lainnya. Zikir setelah salat fardu lainnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh." Jika telah selesai salat, maka bepergianlah di muka bumi. Bertebaranlah di muka bumi. Fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Cuma di sana ada amalan setelah salat Jumat, yaitu mengerjakan salat ba'diyah Jumat. 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumahnya, atau boleh 4 rakaat di masjid dua-duanya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu bertebaran di atas muka bumi. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk berbuat baik walau sedikit. Dianjurkan untuk berbuat baik walau sedikit. Seperti perempuan ini, si ajuz ini radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau memberikan makanan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu dimasukkan sayur-sayuran, kemudian beliau menumbuk biji gandum, kemudian dimasak, kemudian diberikan kepada para sahabat secukupnya. Maka jangan pernah remehkan amalan kecil. Mungkin dengan amalan kecil tersebut, karena ikhlas, dimasukkan ke dalam surga. Jangan pernah remehkan amalan kecil. Mungkin dengan amalan kecil tersebut, karena benar-benar ingin membantu orang, walaupun dia juga perlu bantuan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebagaimana kaum Ansar. Kaum Ansar jangan Bapak Ibu kira mereka adalah orang-orang semuanya kaya. Tidak. Yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Afwan. Bukan itu. Walau kana bihim khasasah. Bagaimana ayatnya? Walau kana bihim khasasah. Yaitu kaum Ansar, mereka itu menolong kaum Muhajirin meskipun mereka juga dalam kesulitan. Walau kana bihim khasasah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat ke-9. Saya bacakan ayatnya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Orang-orang yang tinggal di sebuah kampung keimanan, yaitu kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kaum Ansar menyukai kaum Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka tidak memiliki di dalam hati mereka keperluan apapun terhadap kaum Muhajirin tersebut. Wala mimma utu, dari apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin tidak ingin balasan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini contoh orang yang ikhlas. Ya, contoh orang yang ikhlas tatkala memberi, yaitu ini, perhatikan, garis bawahi baik-baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Contoh orang yang ikhlas dalam memberi adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dirinya pun membutuhkannya. Itu contoh orang yang ikhlas di dalam memberi. Kalau seandainya memberi dia pun sudah banyak, ini pun labihan atau bakas, ya, belum ada contoh, belum ada bukti kuat bahwa dia adalah orang yang benar-benar ikhlas. Akan tetapi orang yang benar-benar ikhlas adalah yu'thirun ala anfusih, mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka pun sebenarnya memiliki keperluan, kebutuhan, ya, mereka pun memiliki kesempitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang asing, yang bukan mahram, jika aman dari godaan. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang asing, yang bukan mahram, jika aman dari godaan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah contoh potret para sahabat yang sangat-sangat mempunyai sifat qanaah, mencukupkan apa yang mereka dapati. Cukup, tidak terlalu berlebihan. Dan garis bawahi baik-baik, kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Begitulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang paling kaya, karena mereka sudah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kemiskinan sumbernya adalah tidak merasa cukup. Kekayaan kuncinya adalah merasa cukup. Dan kemiskinan sumbernya adalah tidak merasa cukup. Meskipun kelihatan mewah, punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tapi masih merasa kurang. Kalau kita duduk di sampingnya, senantiasa mengeluh, senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa belum diberikan secukupnya oleh Allah, ini berarti orang apa? Miskin. Miskin sumbernya adalah tidak merasa cukup. Meskipun terlihat mewah, meskipun terlihat kaya raya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini terdapat pelajaran dari Imam Ibnu Utsaimin menarik, bahwasanya mengucapkan salam itu terdapat dua faedah jika diucapkan kepada orang lain, terutama orang-orang lemah. Mengucapkan salam terdapat dua faedah jika diucapkan kepada orang lain, terutama orang-orang lemah, seperti anak kecil, seperti orang tua yang sudah tua. Seperti orang tua yang sudah sangat tua ataupun anak kecil. Yang pertama adalah mengikuti sunnah. Yang kedua adalah tanda tawadhu. Ya, faedahnya mengikuti sunnah. Yang kedua adalah tanda tawadhu. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang lemah, itu adalah tanda tawadhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang diperbolehkan hanya mengucapkan salam, itu pun dengan syarat terlepas dari godaan. Kalau seandainya diperkirakan terdapat godaan, maka tidak diperbolehkan. Nah, yang diharamkan adalah bersalaman. Yang dibolehkan mengucapkan salam, itu pun dengan syarat terlepas dari godaan. Yang diharamkan adalah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Baik itu wanitanya masih muda ataupun sudah tua, renta, maka diharamkan untuk bersalaman. Baik itu memakai alas atau tidak memakai alas. Misalkan ulun beuduna buai. Ulun pernah melihat ada seorang yang berceramah agama, kemudian rupanya ibu, karena si ustadznya ini atau tuan gurunya ini rupanya, makanya akhirnya banyak ibu-ibu menghadangi di luar untuk bersalaman. Tentunya ini di kajian salaf tidak akan mungkin terjadi ya. Nah, akhirnya sang ustadz pakai surban, kemudian dilipat dan bersalaman. Ini enggak boleh, tetap tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, inni la usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan para perempuan. Ini menunjukkan baik langsung ataupun dengan pembatas, tidak diperbolehkan. Kan pakai pembatas? Enggak. Ya, karena bagaimanapun merasakan lemahnya tangan perempuan, selain istri akan ada gretek-gretek. Iya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Baik. Hadis yang selanjutnya yang kita baca, hadis yang ke hadis yang ke 864. An Ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fath wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawb fasallamtu wa dzakaratil hadis, rawahu Muslim. Dari Ummu Hani, yaitu Fakhitah binti Abi Talib. Bagus nama anak perempuan dinamakan Fakhitah. Fakhitah. Ya. Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW pada hari penaklukan kota Mekah. Dan beliau sedang mandi. Sedang Fatimah menutupinya dengan kain. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Selanjutnya, Fakhitah menyebutkan kelanjutan hadis ini sampai selesai. Yang menjadi pembicaraan pada hadis ini tentunya riwayatnya sahih, tidak ada keraguan karena hadis riwayat Muslim, dan maknanya adalah waktu penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menang telak dari penduduk orang-orang Mekah yang kafir Quraisy, maka akhirnya Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah di Mekah mandi, dan yang menutupi beliau tatkala mandi adalah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha, menutupinya dengan kain. Kemudian Fakhitah radhiyallahu anha datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti pendalilan dari hadis ini, seorang wanita yang bukan mahram boleh mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan mahram, idza aminatil fitnah, jika aman dari godaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, itu hadis yang 865. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anhu qalat, marra radhiyallahu anha qalat, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina, rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa hadha lafdhu Abi Dawud wa lafdhu at-Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kami, sekelompok kaum wanita. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Insyaallah bisa dimaklumi maknanya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Ini adalah lafal Imam Abu Daud, bahwa hadis yang barusan dibaca tadi itu ada di dalam Sunan Abu Daud, dan itu lafal dari Sunan Abu Daud. Sedangkan adapun lafal dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berjalan melewati masjid melalui sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam. Apa bedanya riwayat Abu Daud dengan riwayat Tirmidzi? Riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para wanita dan mengucapkan salam. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Jadi tambahannya adalah apa? Melambaikan tangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hadis ini pelajarannya adalah dibolehkannya seorang lelaki mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Kepada para wanita yang bukan mahramnya, atau lebih tepat lagi kepada sekelompok wanita yang bukan mahramnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada sekelompok wanita tersebut. Baik. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bab yang ke-138. Babun tahrimu ibtida'ina al-kafiri bis-salam wa kaifiyatur raddi 'alaihim wa istihbabus salami 'ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar. Bab ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengharaman kita memulai salam terhadap orang kafir. Haram hukumnya seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir, meskipun itu adalah bapak ibu kita. Haram. Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memulai salam. Kalau seandainya menjawab salam tidak memulai, bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas itu. Dan bagaimana cara menjawab salamnya orang kafir? Ini bagian kedua pada bab ini. Cara menjawab salamnya orang kafir. Ada yang mengatakan cara menjawabnya adalah alaikum. Alaikum. Ada yang mengatakan cara menjawabnya adalah wa alaikumussalam. Dan itu nanti ada penjelasan cara menjawabnya. Dan poin ketiga dari bab ini adalah anjuran mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk, dan di tengah-tengah mereka kepada orang-orang yang sedang duduk, dan mereka adalah kaum muslimin bercampur dengan kaum kafirin, dianjurkan mengucapkan salam. Kalau seandainya didapat di hadapan kita terkumpul orang-orang yang banyak, ada muslim, ada kafir, maka menurut Imam Nawawi rahimahullah taala dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi berarti bab ini 138 ada 3 poin. Yang pertama, haramnya seorang muslim memulai salam kepada orang kafir. Yang kedua, bagaimana menjawab salamnya orang kafir. Yang ketiga, anjuran mengucapkan salam kepada orang yang bermajlis dan orang-orang tersebut kumpulan dari kaum muslimin dan kaum kuffar. Kaum muslimin dan orang-orang kafir. Anjuran, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nanti ada penjelasan yang sangat dalam hal ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca azan. Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bis-salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula kepada orang Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, yakni orang Yahudi atau Nasrani, pada suatu jalanan paksalah atau pepetlah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini adalah seorang muslim dia tidak diperkenankan untuk memulai salam kepada orang kafir. Dan maksud saya tidak diperkenankan adalah tidak halal bagi seorang muslim memulai salam kepada orang kafir. Tidak diperbolehkan seorang manusia muslim jika melewati orang kafir atau menemui orang kafir atau bertemu dengan orang kafir untuk memulai atau mengucapkan salam kepada mereka. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sebab kenapa kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, li'anna taslimana alaihim fihi naw'un minadzul lahum. Karena ucapan salam kepada mereka, maka di dalamnya terdapat ada semacam kerendahan. Kerendahan diri untuk mereka. Kita merendahkan diri untuk mereka. Ya. Dan juga beliau mengatakan, wa naw'un minal ikrami lahum. Dan ada semacam pemuliaan terhadap mereka. Mengucapkan salam ada semacam kita merendahkan diri di hadapan mereka. Dan yang kedua, ada semacam pemuliaan terhadap mereka. Karena yang namanya salam itu adalah pemuliaan. Dan orang kafir tidak pantas untuk dimuliakan. Akan tetapi, hak kita dan kewajiban kita terhadap orang kafir adalah memusuhinya, merendahkannya, menghinakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan hal itu atau menyebutkan akan hal itu di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhamau bainahum, dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka dan itu tanda kita menghinakan diri di hadapan mereka, yaitu surah At-Taubah ayat 12. Wala yata'una mautian yaghidhul kuffara wala yanuluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalan salih. Artinya, dan tidaklah mereka meletakkan atau melangkahkan sebuah kaki. Yaghidhul kuffara, mereka membuat orang-orang kafir murka. Wala yanuluna min aduwihim, dan mereka tidak mendapati dari musuh perlawanan illa kutibalahum bihi amalun saleh, melainkan hal tersebut akan dianggap sebagai amal saleh. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam terhadap orang kafir diharamkan karena di dalamnya terdapat pemuliaan untuk mereka, di dalamnya terdapat pengagungan terhadap mereka. Dan seorang mukmin diwajibkan untuk mereka, diwajibkan atas kaum mukminin untuk senantiasa keras terhadap orang-orang kafir. Ya, tidak boleh menghinakan diri terhadap orang-orang kafir. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan orang-orang yang mencintai orang beriman, dan ia dan mereka orang-orang beriman mencintai dia. Azillatin 'alal mu'minin, merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mulia, besar, tinggi di hadapan orang-orang kafir. Semestinya seperti itu seorang muslim, ya, tidak mengucapkan salam, karena di dalam pengucapan salam terdapat perendahan diri terhadap orang kafir, dan terdapat apa tadi, perendahan diri kemudian pemuliaan orang-orang kafir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan di sini perkara menarik. Saya bacakan per kalimatnya agar ini juga menjadi pembicaraan kita di tengah-tengah negeri kita tercinta ini. Walihada, dan beliau bercerita tentang negara Arab Saudi yang beliau tinggal. Walihada lamma kathuratil amalah an-nasraniyah bainana al-yawm zahabatil ghairah minal qulub. Oleh sebab itulah ketika banyak kaum Nasrani yang bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini, maka rasa cemburu keagamaan itu berkurang dari hati. Wa ka'anna an-nasraniyya awil yahudiyya awil budhiyya awil wathaniyya ka'annahu la yukhalifuna illa kama yukhaliful hanbaliyyu lil maliki wasyafi'iyyu wa ma ashbaha dhalik. Perhatikan ini penting. Dan seakan-akan ini, perhatikan terutama para penganut liberalisme, para penganut semua agama sama, semua yang bersandar kepada ayo senantiasa rukun, selalu damai. Perhatikan, ini akidah. Dan seakan-akan kaum Nasrani atau kaum Yahudi atau kaum Buddha atau kaum penyembah berhala, seakan-akan mereka tidak menyelisihi kita kecuali seperti seorang yang bermadzhab Hambali menyelisihi mazhab Maliki, seorang yang bermadzhab Maliki menyelisihi mazhab Syafi'i. Seakan-akan agama seperti mazhab, ya, agama seperti mazhab. Tidak, mereka orang-orang musyrik. Dan salah satu manfaat syahadat kita adalah, kalau seandainya, salah satu pembatal syahadat kita adalah kalau seandainya kita tidak percaya tentang kesyirikan orang-orang yang musyrik. Tentang kaum Nasrani musyrik, masih ada yang meragukan, ini orang murtad. Tentang kesyirikan kaum Yahudi, masih meragukan, maka ini orang murtad dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, perhatikan perkataan beliau, dan tidak diragukan bahwa ini termasuk kematian hati. Maka tidak halal bagi seorang hamba Allah selamanya untuk memuliakan seorang kafir. Dan yang disyariatkan adalah kita bersungguh-sungguh berbuat untuk sesuatu yang menghinakan dan memurkakan orang-orang kafir, bukan malah menyenangkan orang-orang kafir. Tetapi ingat, kata beliau, meskipun kita harus bermusuhan dengan orang kafir, merendahkan, menghinakan, tetapi jangan sampai kita tidak menjaga amanah. Kalau ada orang kafir tinggal di tengah-tengah kita dan mereka membayar bayaran kepada pemerintah dengan jaminan aman, maka tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh digubris, ya. Tapi kalau seandainya mereka tetapi dan jika mereka melakukan penghinaan kepada kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk membiarkan mereka tetap aman. Intinya, para ikhwah, Islam itu agama yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita wajib menghinakan, merendahkan orang-orang kafir. Tetapi jika orang-orang kafir tersebut dalam perjanjian aman, maka diharamkan untuk membunuh orang-orang kafir tersebut. Diharamkan untuk membunuh orang-orang kafir tersebut. Dan Rasulullah SAW sangat ingin menjauhkan kaum muslimin dari orang-orang kafir. Seperti misalkan sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Artinya keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah orang Arab. Maka ini juga perkataan menarik. Beliau mengatakan, "Fala ta'ti bi kafir wa anta yumkinuka an ta'ti bi muslim." Jangan engkau datangkan pekerja yang kafir padahal kamu mampu untuk mendatangkan pekerja yang muslim. Ini para tenaga kerja. Yang beliau membicarakan tentang tenaga kerja yang ada di Arab Saudi. Wahai para majikan, seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Dan ini juga berlaku pada kita. Kalau seandainya ada pelamar pekerjaan di kantor kita, di pasar kita, di warung kita, kemudian ada muslim, ada kafir, maka yang jelas kita paling wajib memilih apa? Ya. Beliau mengatakan, "Awa amma ma ya'taqihu man amata Allah qalbahu wa li'a'udzu billah aw rubbama naqul azagha Allah qalbahu yaqulu ana ati bi'ummalil kuffar li'annahum la yusallun idza sallaw naqasal 'amal." Lihat. Adapun sebagian orang yang dimatikan hatinya oleh Allah, dan kita berlindung kepada Allah agar tidak dimatikan hatinya, dan orang-orang yang disimpangkan hatinya oleh Allah, maka ia akan mengatakan, aku mempekerjakan seorang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak sholat. Kalau mereka sholat, akan mengurangi amal, mengurangi etos kerja, mengurangi waktu. Ya. Wahatta la yasumu fala yanqusul amal. Dan sehingga mereka tidak berpuasa, sehingga etos kerja tetap. Wahatta la yadhhabu li umratin aw hajjin fala yanqusul amal. Dan juga kalau bekerja muslim maka ada syariat haji dan umrah. Syariat haji dan umrah otomatis libur. Kalau libur maka berkurang pekerjaannya. Intinya semuanya ukurannya apa? Dunia. Ya. Fahada waliyadu billah man ikhtara dunya ala akhirah. Maka orang sejenis ini dialah yang lebih memilih dunia dibandingkan akhiratnya. Ini perkataan-perkataan yang membuat kita semakin kokoh, semakin tegar. Kemudian di dalam hadis disebutkan, jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani, pada suatu jalanan, paksalah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dari penjelasan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, la tuwassi' lahumul majal. Jangan luaskan untuk orang-orang yang kafir mempunyai tempat. Laukanu jama'atan muslimin. Meskipun mereka adalah jamaahnya kaum muslimin. Wa jama'atu kuffar talaqu fit tariq la tufsahu lahum majal. Adapun sekelompok orang-orang kafir yang kalian temui di jalanan, maka jangan lapangkan untuk mereka. Walau tafarraqu fit tariq, meskipun berdesak-desakan di jalan, jangan lapangkan untuk orang-orang kafir. Sopan gitu. Lebih sopan kepada orang kafir dibandingkan orang muslim. Ini tidak benar. Li'annaka idza afsahta at-tariqa lahum yu'addu hadza ikraman. Karena beliau mengatakan, kalau seandainya kamu bukakan jalan untuk mereka, maka ini dianggap engkau sedang memuliakan orang-orang kafir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitumuhum fattaruhu ila adyaqih." Yaitu jika kalian bertemu dengan mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, dalam sebuah jalanan, maka paksalah mereka untuk melalui jalan yang paling sempit. Paksalah mereka untuk melalui jalan yang paling sempit. Ya, sebenarnya ada penjelasan-penjelasan menarik lagi yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan lebih cepat penjelasan beliau. Bahwasanya apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah dengan wa'alaikum. Apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka jawabnya dengan wa'alaikum. Apabila orang kafir mengucapkan salam, wa assalamu alaikum, maka kita jawabnya wa alaikumussalam. Ya. Wa alaikumussalam. Yang menjadi sulit adalah apabila kita mempunyai pimpinan yang berbeda agama dengan kaum muslimin. Bagaimana itu? Padahal dia pimpinan kita. Dia kepala dinas. Dia kepala kantor. Pimpinan kita. Maka Imam Ibn Utsaimin mengatakan, annana ubtulina biqaumin minal kuffar. Kita diuji dengan orang-orang dari orang kafir. Yakununa ru'asa. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Pemimpin perusahaan, pemimpin kelas, pemimpin guru, pemimpin-pemimpin. Padahal orang kafir. Fi ba'di syarikat. Di beberapa perusahaan. Fayadkhul muslim ala maktabi ra'isi syarika wa huwa yahudiyu. Yahudiyun aw nasraniyan. Famadha yaqul. Lalu ada seorang muslim masuk ke dalam direktur perusahaan tersebut. Ternyata direkturnya Yahudi. Ataupun direkturnya Nasai. Nasrani. Maka pada saat itu, apa yang diucapkan oleh seorang muslim yang pegawai ini, Syekh mengatakan, yaqul assalamu faqat. Itu mengucapkan selamat ataupun assalam. Assalam. Mengucapkan apa? Assalam saja. Kalau seandainya dia orang bawahan dan kepalanya adalah kaum Yahudi ataupun Nasrani, mengucapkan apa? Assalam. Dan dia niatkan di dalam hatinya bahwa mengucapkan salam kepada setiap muslim selain orang yang di depannya. Begitu yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kata beliau, kalau seandainya pemimpin tersebut bodoh amat, acuh tak acuh, maka pada saat itu kamu mengucapkan salam, kamu tidak salam, maka tidak bukan menjadi ukuran bagi si pimpinan di kantor tersebut. Ya, maka pada saat itu tidak perlu untuk mengucapkan salam. Para ulama berbeda pendapat. Bolehkah seseorang memulai salam kepada orang kafir bukan dengan ucapan assalamualaikum, tapi dengan marhaban, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ya. Apakah ini boleh? Maka jawabannya, Syekh menjawab, la ba'sa bihi ta'lifan, la siyama in khafa minhu aw min syarrih. Tidak mengapa untuk melakukan seperti itu, ya, sebagai bentuk pendekatan. Terutama jika ditakutkan darinya sesuatu ataupun keburukan darinya. Maka ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang ingin mengucapkan ucapan bertemu dengan orang-orang kafir selain salam, maka jawabannya adalah tidak mengapa untuk pendekatan hati. Terutama jika orang yang mempunyai orang yang muslim ini merasa buruk jika tidak diucapkan sesuatu kepada pimpinannya tersebut. Entah itu nanti akan dipecat, menyulitkan kaum muslim mengerjakan ibadah. Kamu kenapa acuh tak acuh dengan saya? Saya kan pemimpin kamu. Maka lebih baik kalau dalam keadaan seperti ini dia mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang. Ya. Dan semisalnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, apabila seseorang kafir, seorang muslim berhadapan dengan orang yang banyak, dan orang yang banyak tersebut ada muslim ada kafir, maka bagaimana sikap dia? Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya adalah dia mengucapkan salam dengan niatan untuk orang-orang yang muslim yang ada di situ. Karena Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada kumpulan manusia. Di sana ada muslim, di sana ada orang kafir. Maka kalau seandainya ada terkumpul laki-laki dan perempuan, misalkan dalam satu ruangan lagi rapat, terkumpul laki-laki dan kaum muslim dengan kaum kafir, maka boleh mengucapkan salam dengan niat ditujukan kepada siapa? Kaum muslimin. Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ya yang sudah kita pelajari secara ringkas, yaitu hadis ke-866, dan tidak terasa tadi saya juga sudah menjelaskan hadis ke-867 dan juga hadis ke-868. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat isya kita lanjutkan dengan pelajaran sejarah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.